Mitra Bisnis, pengusaha menolak RUU larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang salah satu pasalnya melarang pengusaha menduduki jabatan direksi atau komisaris di dua perusahaan berbeda untuk menghindari terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Pengusaha mengatakan, di zaman sekarang sangat sulit melakukan monopoli mengingat persaingan sudah begitu ketat. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Saya pikir begini ya, KPPU itu yang penting jangan sampai menganggap bahwa perusahaan-perusahaan itu nggak benar semua. Itu semua perusahaan-perusahaan itu nggak beres gitu. Dan kita ini kan harus berkompetisi ya. Kita harus ada fleksibilitas juga untuk memajukan perusahaan itu dan berkembangnya perusahaan-perusahaan itu. Itu jangan tiru di Eropa yang jauh sudah maju atau di Amerika dan meniru-niru mereka untuk mendapatkan wewenang yang berlebih-lebihan. Itu kan sebenarnya undang-undang yang sekarang sudah oke ya. Tinggal bagaimana kita melaksanakan secara baik. Ini kan undang-undang nggak tahu dalam waktu injury time nih DPR sudah mau pemilihan presiden ini dan sudah nggak ada lagi. Mereka memaksakan dalam situasi mereka besok ini sudah habis reses ini kan mau menggolkan undang-undang KPPU yang baru ini yang memberikan wewenang berlebih-lebihan menurut saya yang juga nggak jelas ada studinya kayak apa, kita pengusaha-pengusaha nggak pernah diajak bicara. Jadi banyak sekali orang mau menyalahgunakan kesempatannya di anggota DPR terakhir ini, mungkin dia nggak terpilih lagi kan besok. Itu untuk memanggulkan segala undang-undang yang nggak perlu, ya. Termasuk juga yang saya lihat KUHP ini, ya. Jadi kita harus hati-hati sekali, ya, pemerintah terutama. Tapi ini inisiatif kan yang lama-lama dilakukan oleh DPR. Nggak tahu bagaimana masuknya. Kan semua itu mestinya ada juga studi ilmiahnya dulu. Tapi ini nggak ada, mau dicuri, nggak tahu siapa yang main. Nggak tahu apa itu mau dipakai untuk yang aneh-aneh. Saya nggak ngerti juga, ya. Tapi kita tahu bahwa kita sedang melihat ini semuanya sampai berapa jauh undang-undang yang akan dibuat atau sebab ini mengubah bukan revisi, ini mengubah semua undang-undang daripada yang sudah ada itu terdiri kekuasaan yang lebih besar kepada KPPU itu ya sehingga dia bisa mengadili, dia menjadi jaksa, jadi polisi sekalian menjadi hakim sekaligus itu kan sudah nggak benar, itu melanggar trias politika kita sendiri kan. Jadi ngangan undang-undang KPPU itu juga berlebih-lebihan menurut saya ya. Dan ini mesti dibicarakan juga dengan bidang pengusaha dan melihat perkembangan kita. Jangan belajar sementara di luar negeri dan ikut-ikutin semua di luar negeri yang aneh-aneh, artinya kita sendiri nggak bisa membangun. Itu aja harapan saya. Berarti selama ini pengusaha belum pernah diajak bicara oleh KPPU maupun DPR ya Pak? Saya nggak tahu gimana masuknya. Sebenarnya harus bicara itu adalah DPR-nya yang mau mengubah undang-undang nanti pemerintah juga. Tapi saya nggak jelas juga dari mana masuknya. Karena katanya ini inisiatif dari DPR dan kita nggak pernah diajak bicara gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.